Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Khotibillah azzaikumullah. Kita masih dalam surat An-Nazi'at di ayat-ayat yang akhir. Ini kita akan baca penjelasan daripada Syekh Sa'di rahimahullah pada ayat yang ke-34 hingga ayat yang ke-41. Qala Syekh Sa'di fi bayan kalamillah ta'ala fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkaru insanu ma sa'a wa burrizatil jahim liman yara fa'amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa fa idza ja'atit tammatul kubra maka di saat datang malapetaka yang besar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari manusia ingat sadar semua apa saja yang dia usahakan di dunia. Terpampang jelas semua yang telah dikerjakannya. Sekecil dan secuil apapun amalan dia yang mungkin di saat dia hidup di dunia sudah melupakannya, akan tetapi pada saat itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ingatannya. Yatadzakkaru insan ma sa'a, ingat semua dari apa yang dikerjakannya, kebaikan ataupun keburukan. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan diperlihatkan, ditampakkan al-jahim, neraka jahim, bagi siapa saja yang melihatnya. Fama man togo, adapun siapa saja yang melampaui batas. Batas sini batasan siapa? Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa taral hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia. Tidak lagi mempedulikan akhiratnya. Fa'inna jahima hiyal ma'wa, maka sungguhnya neraka jahim itulah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa, dan adapun orang yang takut kedudukan Rabb-nya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merasa gentar terhadap keagungannya, kemudian dia berusaha untuk menahan jiwanya dari hawa nafsunya. Bukan jiwa tersebut kemudian tidak mengajak kepada keburukan, akan tetapi dia berusaha untuk menahan ajakan-ajakan kepada kerusakan, pelampiasan terhadap syahwat dan nafsunya. Dia perangi, dia kupus, berusaha untuk dia padamkan gejolak api syahwat tersebut dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia berhasil dan dia mampu menguasai dirinya, menguasai syahwatnya, menguasai hawa nafsunya, dia tundukkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Fa inna jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surgalah tempat kembalinya. Qala sa'di ai idza ja'atil qiyamatul kubra. Apabila datang kiamat yang besar. Jadi kiamat ada besar, ada kecil. Al-qiyamatus sughra itu adalah kematian seseorang. Ya. Orang yang meninggal dunia dikatakan ja'at qiyamatuhu, telah datang kiamatnya dia. Sudah selesai usianya di dunia. Adapun yang disebutkan di sini adalah qiyamatul kubra, yakni al-qiyamah al-kubra, kiamat besar. Setelah tiupnya sangkakala, yakni kembali kepada awal pembicaraan tentang hari kiamat, ya. Rajifatur rajifah, tadba'ur rajifah, itu tentang hari kiamat. Maka di akhir daripada surat ini juga berbicara tentang kiamat. Qiyamatul kubra wasyiddatul uzma, dan kedahsyatan yang maha dahsyat. Allati yuhawwin indaha kulla syiddah, yang terasa sangat ringan dibandingkan kejadian tersebut segala macam perkara-perkara yang berat. Beratnya seseorang hidup di dunia dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan yang menghimpitnya itu tidak terasa sama sekali kalau dibandingkan dengan dahsyatnya hari tersebut. Seseorang terkadang dia memutuskan untuk melakukan perkara-perkara buruk. Kenapa? Karena putus asa terhadap kehidupannya. Ada yang bunuh diri. Kenapa putus asa? Karena begitu sangat berat himpitan yang menderanya. Atau dia diuji dengan sakit yang menaung. Dia ingin putus daripada itu. Bayangan dia kalau sudah mati selesai. Padahal sungguhnya menunggu pada dirinya. Ya, perkara yang jauh berlipat ganda. Lebih berat daripada apa yang dia rasakan dalam hidupnya di dunia. Sehingga kalau dibandingkan dengan apapun kesusahan hidup yang dialami oleh seseorang dalam kehidupan dunia, orang yang paling menderita sekalipun dalam kehidupan dunianya, di saat dia berada di kejadian tersebut, di kejadian kiamatul kubra, maka sama sekali tidak terasa berat kehidupan dia. Kalau dibandingkan, karena betapa sangat dahsyatnya hari tersebut. Fahina idzin yadhalul walid an waladih, maka di saat itulah seorang tua tidak lagi menggubris anaknya. Wasahib an sahibih, teman tidak lagi menggubris dengan temannya. Wa kullu muhib an habibih, dan setiap orang yang mencinta terhadap kekasihnya tidak lagi saling memperhatikan, saling menggubris. Semua berjalan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Wa yatadzakkarul insan masa'a, dan manusia pada saat itu sadar, ingat segala apa yang telah diusahakannya, yakni fid dunya. Dia ingat kembali segala apa yang telah dikerjakannya, min khairin wa syarrin, apakah kebaikan ataukah kejelekan. Fa yatamanna ziyadat mithqali dzarratin fi hasanatihi, sehingga dia berharap, sangat berharap bisa ditambah walaupun hanya sebesar dzarrah dari kebaikan. Karena begitu sangat dia butuhkan kebaikan tersebut. Wa yughimmuhu wa yahzan li ziyadati mithqal dzarratin fi sayyi'ati, dan begitu sangat menyusahkan, menyedihkan dia bertambahnya walaupun hanya seberat dzarrah dari kejelekan-kejelekannya. Itu kondisi manusia di saat dia berada di yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari tersebut setiap jiwa mendapati apa yang dikerjakannya dari kebaikan-kebaikan di hadapannya. Mendapati semuanya hadir di hadapannya. Wa ma'amilat min su'in, adapun apa yang dikerjakannya berupa kejelekan, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, maka jiwa tersebut berharap, sangat berharap, seandainya saja antara dirinya dengan kejelekannya ada jarak yang sangat jauh, padahal kejelekan itu nempel pada dirinya menjadi bebannya, sesuatu yang dipikul oleh pundaknya dan punggungnya atau dikalungkan pada lehernya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian supaya kalian waspada terhadap Allah Subhanahu wa taala, waspada terhadap hari perhitungan kalian dengan Allah. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala maha belas kasih terhadap para hamba. Kalau seseorang pernah melakukan kesalahan, ya, di dunia saja kesalahan, ya, kemudian dia diadili dengan kesalahan tersebut, dia tahu ada sesuatu yang menunjukkan bahwa dia salah, maka dia ingin sesuatu tersebut untuk dijauhkan sejauh-jauhnya dari dia, karena itu adalah kunci dengannya dia diketahui telah berbuat kesalahan. Maka itu hanya di dunia. Orang kalau melakukan kriminal misalnya, dia melakukan kriminal dengan meninggalkan berbagai macam bukti-bukti kejahatan dia, maka di saat di pengadilan dia sangat ingin bukti-bukti tersebut dijauhkan sejauh-jauhnya, kalau bisa dimusnahkan, supaya dia tidak terbukti melakukan kesalahan tersebut. Itu di dunia. Nah, di akhirat lebih-lebih lagi. Perhitungan yang begitu sangat detail, sekecil apapun, tidak ada yang terlewatkan. Tidak akan ada yang tercecer. Maka dia sangat berharap seandainya apa-apa yang telah dia kerjakan di dunia ini, berbagai macam dosa-dosa tersebut, dihempaskan, dijauhkan sejauh-jauhnya dari dirinya. Allah juga menyatakan, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar, diberitakan kepada setiap orang pada hari itu dengan apa yang telah dia kerjakan, baik yang dahulu maupun yang kemudian. Ini semua dari apa yang dia kerjakan dari semenjak usia dia mendapatkan taklif sampai dia meninggal dunia. Balil insanu ala nafsihi basyirah, bahkan setiap orang pada saat itu dia mengenal dan melihat dirinya sendiri, tahu tentang kondisinya diri sendiri, ya, seperti apa dirinya dalam kehidupannya di dunia. Walau alqa ma'adzirah, walaupun dia berusaha untuk menyebutkan berbagai macam udzur-udzurnya, tapi dia tahu tentang hakikat dirinya seperti apa. Juga Allah Ta'ala menyatakan dalam artian di situ, walaupun berusaha untuk mengelak, tapi dia tahu bahwa dia memang mengerjakan dan melakukan perbuatan itu. Sehingga di saat didatangkan saksi-saksi, bukti-bukti, tangan berbicara, kaki menjadi saksi, tidak lagi mampu untuk berputik sama sekali. Allah Ta'ala menyatakan, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dan tampak terlihat jelas bagi mereka kejelekan apa yang mereka telah kerjakan. Juga Allah menyatakan, yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, pada hari itu setiap orang sadar, tapi apa manfaatnya kesadaran itu? Saat itu sudah tidak lagi bermanfaat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia hanya bisa mengucapkan, duhai kiranya dahulu aku mempersiapkan diriku untuk kehidupanku ini. Sesuatu yang sia-sia. Datang waktu di mana sudah tidak lagi ada manfaat penyesalan. Allah juga menyatakan, alimat nafsumma qaddamat wa akharat, setiap jiwa mengetahui apa yang telah diusahakannya, yang lalu maupun yang kemudian. yang akhir daripada apa yang dikerjakannya. Allah menyatakan, wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghirata wa la kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka mengatakan, duhai celakanya kami, kenapa kitab ini, yakni catatan amalan dia, tidak membiarkan, tidak menyisakan baik yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya tercatat di dalamnya. Semua apa yang dikerjakannya tanpa terlihat jelas dalam catatannya. Wa jadu ma amilu hadira, dan mereka dapati apa yang mereka kerjakan hadir di situ di hadapan mereka. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi seorang pun sedikit pun. Artinya semua daripada yang dihasilkan oleh si hamba itu adalah hasil perbuatan dia, buah apa yang dikerjakannya. Allah Ta'ala juga menyatakan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaba yalqahu mansura iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Dan setiap orang kami taruh beban daripada tanggungan dosanya di lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat nanti satu kitab yang terbuka, dia dapati dalam keadaan terbuka. Kemudian dikatakan kepadanya, iqra' kitabak, bacalah catatan rapot amalan kamu. Jadi setiap orang memiliki rapot nanti, rapot semua dari apa yang dikerjakannya, dan setiap orang akan mampu membacanya. Walaupun mungkin di dunia dia tidak pernah belajar tata bahasa, bahasa Arab, tapi dia diberi kemampuan untuk membacanya. Masing-masing orang. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah dengan dirimu sendiri pada hari ini kamu menjadi penghitung daripada amalanmu sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, ahsahu Allahu wa nasuh. Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sedangkan mereka telah melupakannya. Allah juga menyatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh dahulu di dunia kalian dalam keadaan lalai terhadap ini. Jadi lalai terhadap pertemuan kalian dengan kami. Fakasafna anka ghita'ak, maka kami singkap darimu penutup yang menutupi daripada ingatan. Fabasharuka yauma hadid, sehingga pandanganmu pada hari ini begitu sangat tajam. Yani mampu untuk mengingat semua kejadian demi kejadian, seperti seolah-olah dia melihat kembali dirinya dalam kehidupan dunianya. Semua, sekecil apapun yang telah dia kerjakan, baik dalam keramaian ataupun dalam kesendirian dia. Memorinya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara penuh. Fanasallallahu salama wal afiyah. Qala sa'di wa ya'lamu idzaka anna ma jataribhihi wa qusranihi ma sa'ahu fid dunya. Dan dia tahu pada saat itu bahwa untung ruginya dia itu bergantung pada usaha dia di dalam kehidupan dunia. Tapi dalam keadaan sudah tidak lagi bermanfaat. Kesadaran itu di sana sudah tidak lagi bermanfaat. Sehingga di saat kita masih hidup, kita pelajari Al-Quran, kita tahu kejadian-kejadian yang akan datang. Maka saat ini, ya, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin, akan bermanfaat keimanannya dan keyakinannya. Karena dia akan memperbaiki dirinya terhadap apa yang telah dikerjakannya. Saat itu sudah tidak lagi ada manfaatnya. Maka jangan menunggu sampai datangnya saat itu. Wa yaqta' kullu sabab wa waslah kanat fid dunya, dan setelah terputus semua sebab, semua hubungan yang ada di dunia, siwal a'mal, selain daripada hanya amalannya dia saja. Sehingga pada saat itu dia berusaha, ya, berangan-angan ya, berharap bisa dikembalikan, bahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan hidup ke dalam dunia. Allah menyatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fi ma tarak. Hingga di saat datang kepada salah seorang mereka kematian, dia pun berucap, wahai Rabbku, kembalikanlah aku supaya aku bisa beramal dengan amalan-amalan saleh dari apa yang aku tinggalkan. Diberi waktu di dunia, diberi usia, tetapi dia tidak gunakan, ya. Dan dia masih juga terus tenggelam dengan berbagai macam kelalaian demi kelalaian, amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, bahkan mengandung unsur dosa. Ternyata kematian datang tiba-tiba. Saat itu kemudian dia sadar, dia ingin beramal. Maka itu adalah saat di mana tidak lagi bermanfaat kesadarannya. Allah menyatakan walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absharna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya engkau lihat orang-orang pendosa itu, mereka merundukkan kepala-kepala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan tidak lagi bermanfaat. Mereka tundukkan kepala-kepala mereka, kemudian mereka menyatakan, Rabbana absorna wahai Rabb kami, kami telah melihat, wa sami'na dan kami telah mendengar, farji'na maka kembalikanlah kami, na'mal salihan, kami akan beramal dengan amalan-amalan saleh, inna muqinun, sungguh kami benar-benar yakin. Akan tetapi, itu adalah angan-angan kosong yang tidak akan pernah Allah kabulkan. Dan Allah juga tahu seandainya dikabulkan pun juga mereka akan kembali kepada kebiasaan mereka sebelumnya. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan, mereka akan kembali seperti itu dan mereka adalah orang-orang dusta. Sehingga tidak ada maslahatnya untuk dikembalikan. Yang pantas adalah diazab dan diberikan hukuman sesuai dengan perbuatan mereka. Waburrizatil jahimu lima yara, dan ditampakkan al-jahim, neraka jahim, bagi siapa saja yang melihatnya. Ai ju'ilat fil baraz, yakni neraka jahim tersebut burrizat, yakni dijadikan di tanah yang lapang. Al-baraz itu artinya adalah tanah lapang, di tempat yang lapang. Zahir ali kulli ahad, tampak terlihat oleh setiap orang. Padahal didekatkan itu bukan dalam jarak yang sangat dekat, tidak. Didekatkan tapi jaraknya masih ya ratusan tahun perjalanan. Tapi sudah didekatkan karena sangat besarnya neraka tersebut. Dari padang mahsyar. Jaraknya dari padang mahsyar itu masih ratusan tahun perjalanan tapi sudah terlihat mengerikan. Sebagaimana surga itu 40 tahun, itu sudah, baunya sudah tercium. Dan sedangkan neraka ini, hembusannya, suara gemuruhnya dan sebagainya sangat mengerikan. Dalam keadaan masih sangat jauh, kalau dilihat dari jarak, akan tetapi didekatkan dalam artian sudah tampak dan terlihat jelas. Ya, diseret oleh ya, 70 ribu zimam. 70 ribu apa namanya, tali kekang. Masing-masing tali kekang dipegang oleh 70 ribu malaikat. Waburrizatil jahimu lima yara, yani zahir ahli kuli ahad, qad burrizat li ahliha, tampak terlihat oleh setiap orang, ditampakkan untuk calon-calon penghuninya. Wastu'iddat li asbihim, dan telah dipersiapkan untuk menyiksa mereka. Muntadhira li amri rabbiha, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, waji'a yauma idzin bi jahannam, dan didatangkan pada hari itu dengan jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, pada hari itu setiap orang sadar dan dari mana datangnya kesadaran tersebut. Artinya tidak lagi bermanfaat kesadaran itu. وقال تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. Sekali-kali tidak, seandainya saja kalian mengilmui dengan ilmu yang yakin, sungguh kalian kelak akan melihat al-jahim, betul-betul ainul yakin, betul-betul melihat ya al-jahim dengan mata kepala kalian. Ya, ini di saat ditampakkan di padang mahsyar. Allah juga menyatakan wara'al mujrimuna an-nara fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Dan orang-orang pendosa itu mereka melihat neraka, maka mereka yakin bahwa mereka pasti akan memasukinya dan tidak ada bagi mereka tempat untuk melarikan diri. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yukta yauma idzin bi jahannam, didatangkan pada hari itu dengan neraka jahannam, laha sab'una alfa zimam, di mana jahannam tersebut diikat oleh 70.000 kekang kendali. Ada 70.000 kekang kendali. Ma'kul zimam, pada setiap kekang kendali sab'una alf malak, dipegang oleh 70.000 malaikat yang jurunaha, yang kemudian menyeretnya, menariknya, didekatkan ke padang mahsyar. Ibnu Jauzi rahimahullah taala menjelaskan di dalam kitab Bustanul Wa'idzin wa Riyadhus Sami'in, fa idza istaddal gharq wa sala al-irq, di saat begitu sangat dahsyat terasa pada saat itu di padang mahsyar dan keringat telah bercucuran, amara jabbar jalla jalalu an yu'ta bi jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala al-jabbar memerintahkan untuk didatangkan jahannam, a'adanallahu wa iyyakum minha, semoga Allah melindungi kita, kami dan juga kalian darinya, wa zahzahaha wa iyyakum, dan menjauhkan kami dan juga kalian anha, darinya, birahmatih, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fayu'ta biha wa huwa liha, maka didatangkan neraka jahanam tersebut dan kengerian-kengeriannya, wa angkaliha wa salasiliha wa aglaliha, dan berbagai macam siksaan yang disediakan di sana, juga rantai-rantainya dan belenggu-belenggunya. Wa qad istadda jahimuha wa ghala hamimuha, dan sungguh sangat dahsyat gejolak apinya dan telah mendidih airnya, hamimnya. Wa kathura zaqumuha, dan telah lebat buah zaqumnya. Wa ghadiba zabaniyatuha, dan telah marah zabaniyahnya, yakni malaikat-malaikat penjaga neraka, zabaniyah berjumlah 19. Wa aduma samuhayatiha, dan begitu sangat dahsyat racun-racun daripada ular-ularnya, wa aqaribiha, dan kalajengkingnya. Dan seterusnya disebutkan tentang kengerian-kengerian oleh Ibnu Jauzi, ya, disebutkan di sana bagaimana dahsyatnya dan kengerian-kengerian azabnya, ya, yang kemudian ditampakkan di hadapan makhluk semuanya. Wahum yang duruna ilaiha min masirati khamsmi'ah 'am, dalam keadaan mereka memandang ke arah neraka jahim tersebut dari jarak 500 tahun perjalanan. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Sudah terlihat begitu sangat mengerikan dahsyatnya neraka tersebut. Karena neraka itu luasnya luar biasa, seluas langit dan bumi. Ibnu Jauzi kemudian juga menyatakan fayarahal qalaik kulluha, sehingga neraka tersebut terlihat oleh makhluk seluruhnya. Wa hiya tahtaz 'ala al-'ibad, dalam keadaan neraka tersebut begitu tampak sangat bengis terhadap para hamba ini, kelihatan ghadab ini marah. Wa taghdab li ghadabir rabb al-jabbar, dan murka karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka tersebut kelihatan sangat marah, murka, ya, terlihat dan terdengar suara gemuruhnya, menunjukkan seolah-olah neraka itu betul-betul kelihatan sangat marah sekali. Wa tataghayyaz wa tatasa'ar, dan yakni menjilat-jilat, dan apinya itu kelihatan sangat satu dengan yang lain saling bergejolak. Alaiha sab'una afzimam min hadid, di mana pada neraka tersebut, dan neraka di sini seperti makhluk yang hidup ya, karena dia juga bisa berbicara ya, di saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, halim talati qal qalat hal min mazid, atau taqul hal min mazid. Di saat Allah menyatakan, bertanya kepada malaikat, apakah engkau sudah penuh? Maka dia menjawab, yakni jahannam, apakah masih ada tambahan? Dan di situ, ya, di situ terdapat sab'una afzima min hadid, yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi, terbuat dari hadid. 70.000 kekang kendali. Qata'allaqa bi kulli zimam li ghadabil jabbar, lalu 70.000 malak min malaikatina. Di mana dipegangi pada setiap zimam tersebut dipegang oleh 70.000 malaikat pada masing-masing zimam. 70.000 zimam pada masing-masing zimam itu ada 70.000 malaikat. Malaikat-malaikat neraka yang bisunaha anil khalaik, yang malaikat-malaikat tersebut dengan sangat kuat kencangnya memegang ya, menahan daripada neraka tersebut dari makhluk-makhluk ini, seolah-olah dia akan menerkam dan menerjang makhluk-makhluk yang ada di padang mahsyar, sehingga dipegang dengan sangat erat oleh 70.000 kali 70.000 malaikat. Wa hiya turidu an tanfalit, di mana neraka jahanam tersebut hendak melepaskan diri. Jadi dia seolah-olah bergerak terus ya, ingin lepas dari pegangan 70.000 zimam tersebut. Min aidihim, dari tangan-tangan para malaikat. Wa ta'ti ala ahlil mauqif, sehingga dia bisa datang kemudian menerkam ahlil mauqif. Wal malaika allati yahbisunaha wujuhum mithlul jamr, sedangkan malaikat-malaikat yang memegang daripada tali kekang kendali tersebut, wajah-wajah mereka seperti bara api. Wa ayunuhum mithlul barq, dan mata-mata mereka seperti kilat. Al-khatif, kilat yang menyambar-nyambar. Malaikat-malaikat terbuat dari cahaya. Akan tetapi di sini terlihat wajah mereka itu merah, menyala seperti bara api. Sedangkan matanya tampak seperti menyambar-nyambar, seperti kilat yang menyambar-nyambar. Fa idza takallama ahaduhum tanatharatin nar min fihi, apabila berbicara satu saja di antara malaikat-malaikat itu berbicara, maka keluar dari mulutnya tersebut kilatan-kilatan daripada api. Biyadi kulli wahidin minhum irjabah min hadid min nar, pada tangan masing-masing daripada malaikat tersebut ada irjabah. Irjabah itu kayak goto bahasa kita ini, apa goto ini, bukan palu, bukan lagi goto, ini bentuknya seperti tongkat tapi dia membesar ya ke atas begitu, dan pada setiap sisi-sisinya itu ya fiha ithnan wa sab'una alf ra's min nar. Ini terbuat, godonya ini terbuat dari api. Di situ ada benjolan, ra's itu kepala-kepala gitu. Jumlahnya 72.000. 72.000 benjolan. Terbuat dari api. satu benjolan ke amsalil jibali rasyatil idom. Benjolannya satu itu sebesar gunung-gunung yang sangat besar. Gunung-gunung yang sangat kokoh. Padahal itu ada 72.000. Masing-masingnya sebesar gunung. Sehingga godonya itu kita gak bisa bayangkan sebesar apa ini. Besar sekali. Lah lantas malaikatnya seperti apa besarnya? Juga kita tidak bisa bayangkan malaikatnya. Satu malaikat ini. Satu malaikat. Sedangkan itu ada 70.000 malaikat. Masing-masing ya memegang godo tersebut. Masing-masing sambil memegang daripada apa? Simam. Jadi malaikat-malaikat tersebut sangat besar dan sangat mengerikan. Sangat menakutkan. Waru'usuha karu'usil afa'i. Sedangkan kepala. Ya, kepala-kepala tadi kan godo ya. Kemudian ada kepala-kepala, benjolan-benjolan tadi. Nah, kepala-kepala itu seperti bentuknya seperti kepala-kepala ular. Bentuknya seperti afa'i, ini seperti ular. Wa ya akhafiya dil malak minar risyah. Sedangkan godo tadi yang begitu sangat besarnya itu lebih ringan di tangan malaikat daripada risyah, daripada bulu. Ini tangan para malaikat. Godo yang begitu sangat besar tadi, itu tidak ada beratnya sama sekali. Dipegang oleh mereka. Menggambarkan betapa sangat besarnya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'ayunuhum syirqun. Dan mata-mata mereka berwarna biru. Wa'wujuhum. Kalhatun. Sedangkan wajah-wajah mereka suram. Qad khuliqu min naris samum. Di sini disebutkan malaikat tapi dicipta dari naris samum, ya, dari api, neraka samum. Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim di sini Ibnu Jauzi menyebutkan wallahu a'lam dari mana sumbernya, ya. Beliau tidak menyebutkannya. Sekedar memberitakan kepada kita, bisa jadi beliau mendapatkan dari kisah-kisah Israiliyat dan kita tahu bagaimana mensikapi daripada daripada kisah-kisah Israiliyat. Faturidu jahannam antan tafalit. Maka jahannam pun ingin untuk bisa lepas dari pegangan 70.000 malaikat tersebut. Min aidil malaika. Min ghadabil jabbar jalla jalalu. Karena kemarahan daripada al-jabbar. Artinya kemarahan daripada neraka jahannam ini disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala marah. Sehingga neraka pun marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para malaikat Allah, Allah perintahkan untuk menjaga betul-betul. Memegang. Ya. Dengan tali kendali tersebut. Jangan sampai neraka tersebut lepas. Karena tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau sampai malaikat ya, kalau sampai neraka jahanam tersebut lepas dan kemudian mengena ahlul mauqif semuanya. Tayyib Ibnu Jauzi mengatakan hadza kulluhu qalahu ad-dhahhak 'anil a'immah 'an Ibnu Abbasin. Nah, ini sanadnya disebutkan di sini. Semua ini disebutkan oleh Abdohak dari para imah. Ini artinya di situ imah tabiin yang meriatkan daripada Abdohak meriatkan dari imah atau tabiin anaknya Abbas dari Ibn Abbas. Kalau sahabat yang meriwayatkan perkara-perkara ghaib, maka pada asalnya itu fi hukmi marfu. Ya. Dihukumi marfu itu datang dari Rasul. Karena apa? Perkara gaib para sahabat tidak mengetahuinya. Hanya saja apabila sahabat tersebut dikenal mengambil ilmu dari kisah-kisah Israiliyat dari Bani Israel, maka cara mensikapinya adalah tidak boleh membenarkan dan tidak boleh menolak. Ya. Tidak boleh membenarkan dan tidak boleh menolak. Kenapa kalau tidak membenarkan bisa jadi itu berita yang diadakan oleh mereka, perkara yang ditambah-tambahkan karena memang mereka sifatnya seperti itu, ya, telah melakukan berbagai macam tazyir wa tabdil. Bisa jadi itu benar. Ya, kalau kita tolak ternyata itu bagian yang benar, maka kita telah menolak apa yang ada pada ahli kitab. Nah, ini tidak boleh karena kita wajib beriman kepada isi Alkitab sebelum kita. Sehingga sikapnya adalah diterima dan boleh diriwayatkan, tetapi itu tadi, ya, itu bisa benar bisa salah. Apa yang benar Kalau terkait dengan dibenarkan oleh saran kita seperti jumlahnya misalnya 70 ribu. Ini memang benar. Jumlahnya 70 ribu. Tapi penggambarannya satu malaikat kok seperti itu besarnya. Membawa godoh yang besarnya. Tidak bisa dibayangkan ini besarnya. 72 ribu. Benjolan yang sebesar gunung-gunung yang sangat besar dan berbentuk seperti ular. Ya. Sedangkan di tangan malaikat itu ringan seperti kapas atau seperti bulu. Tentunya malaikatnya seperti apa besarnya. Dan tidak mengherankan kalau malaikat sangat besar itu tidak mengherankan. Karena memang demikian. Ya, sifat-sifat tentang malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih yang dibawa adalah atau yang dipegangnya adalah neraka jahanam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kembali kepada apa yang disebutkan oleh Syaikh Sa'di. Fa'amma man togho. Adapun orang yang melampaui batas. Ay jawazal had. Togho artinya adalah melampaui batas. Batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Bi antajarra ala ma'al ma'asi al-kibar. Ya, ini dia telah melakukan ini tindakan-tindakan ya. Tajarru itu artinya lancang, terlalu berani untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan besar. Walam yaqtasir ala ma haddahullah dan tidak mau mencukupkan atas apa yang Allah berikan batasan-batasan. Ya, batasan-batasan itu diterjang. Terkait minuman, Allah telah memberikan batasan minuman itu ini yang halal dan lebih banyak, sangat jauh lebih banyak dibandingkan yang diharamkan. Dia masih nerjang, nabrak bagian yang sudah diberi batasan-batasannya ditabrak, dilanggar. Minum di luar daripada apa yang telah dibatasi. Perkara-perkara yang haram. Makanan juga demikian. Ya. Pakaian juga demikian. Ucapan juga demikian. Mu'amalah juga demikian. Al-Muhim, segala macam batasan-batasan yang Allah telah berikan, itu diterjang oleh dia. Ini namanya togho, melampaui batas. Wa'atarul hayatat dunya. Dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Jadi dua sifat talan penghuni neraka adalah togho, ya, dia melampaui batasan-batasan Allah dan lebih mementingkan kehidupan dunia ala akhir dibandingkan akhirat. Fasara sa'yuhu laha, sehingga usaha dia semuanya yes, hitungannya dengan hitungan-hitungan dunia. Kalaupun dia melakukan amalan kebaikan itu, maka dia timbang apakah maslahat untuk dunia saya ataukah tidak. Waktuhu mustaghriqan fi hududiha wa syahwatiha. Dan waktu-waktunya habis dia gunakan hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan dunianya dan syahwatnya. Wa nasiyal akhirah. Dan dia lupa terhadap akhirat. Wa tarokal amal laha. Dan meninggalkan amalan untuk akhiratnya. Na'udzubillah. Pada saat itu, dia akan ingat dan dia akan menyesal. Bahkan ahlu jannah itu tidak ada sesuatu yang lebih dia sesali melainkan waktu yang terbuang sia-sia dalam kehidupan dunia dia. Walaupun dia sudah menjadi ahlu jannah. Karena itu mengurangi daripada derajatnya. Yang seharusnya bisa mencetak pahala karena dia buang sia-sia menjadi perkara yang alhamdulillah tidak ada unsur dosanya itu masih alhamdulillah artinya perkara yang mubah misalnya itu. Membuat dia begitu sangat getun, ya, menyesal. Apalagi kok untuk perkara yang dosa. Allah menyatakan, menyebutkan tentang ucapan orang-orang yang melalaikan akhiratnya di akhirat nanti. Ya hasrata ala ma farattu fi jambillah wa in kuntu la minas sakhirin. Duhai betapa sangat besar penyesalanku atas apa yang telah aku lalaikan dari kewajiban-kewajibanku kepada Allah. Dan sungguh aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan. Allah juga menyatakan, Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa amwalahum yaumal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugi diri-diri mereka wa ahlihim afan. Ana salah baca. Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang betul-betul merugi adalah orang-orang yang rugi diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Kalau rugi di dunia itu kerugian yang sifatnya ya sangat relatif. Rugi karena memang dia berada di dunia, ada kerugian. Tapi dilihat dari sisi apakah itu akan merugikan dia secara hakiki. Kalau perkara tersebut tidak ada kaitannya dengan urusan dosa, maka itu bukan kerugian. Ya. Walaupun merugi dunianya. Tetapi di saat merugi akhiratnya, ya, maka itulah kerugian yang sebenar-benarnya. Ala dzalika wal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Allah juga menyatakan wa minan nasi ma ya'budullaha 'ala harf. Di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah berada di tepian. Fa in asabahu khair itma'an nabi. Kalau dia berada dalam Islam itu kok ada mendapatkan keuntungan, maka dia tetap berada di sini, di tepian ini. Di tepian Islam. Wa in asabathu fitnah inqalaba 'ala wajhihi. Tapi kalau dia merasa merugi, ya, dia diuji dalam Islam, kalau dia mendapatkan ujian-ujian, maka dia pun balik lagi, ya, inqalaba 'ala wajhihi. Balik lagi ke tempatnya dia tinggalnya berang, karena memang dia berada di tepian. Orang yang seperti ini Allah katakan khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi dunia dan akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Sebagian orang ya, hitung-hitungan masuk ke dalam Islam ini apakah menguntungkan ataukah tidak. Atau di dalam Islam dia mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan, mendapatkan daripada penjelasan-penjelasan, ya. Siapa berada di sini, ini menguntungkan saya apa enggak ya? Tetapi ternyata di saat diberi ujian sedikit, ya, dia langsung melimpah. Dia langsung menceburkan dirinya ke dalam kehinaan. Kembali kepada jalan keawaman dia. Nasallahu salam wa alafiyah. Kenapa? Karena dia merugi di sini, merasa tidak menguntungkan keberadaan dia. Padahal itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salam wa alafiyah. Sayyid, ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa nastabilahu la wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.